وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، ada ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tanggal 6 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal berapa Zulqa'dah? 3 atau 4? 3 Zulqa'dah 1440 Hijriah. Kajian kita di hari Sabtu ba'da subuh dengan membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita dengan mengharapkan ridha, bimbingan, taufik dari Allah, kita mulai kembali setelah kita libur semenjak tanggal 25 Mei 2019 bertepatan dengan 20 Syaban 1440 Hijriah. Di awal Zulqa'dah ini, tanggal 3 Zulqa'dah, kita memulai kembali, ya, melanjutkan pelajaran ini. Dan pada pertemuan yang pertama ini kita ingin kembali membangkitkan semangat, ya, kita untuk talabul ilmi. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mencipta, dan sifat mencipta ini adalah salah satu bukti, salah satu tanda dari mestinya Allah dijadikan sebagai ma'bud, dijadikan sebagai ma'luh, bahwa dia yang mencipta. Mencipta ini maksudnya mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ia yang telah mencipta bumi ini, yang sebelumnya tidak ada bumi, dengan segala makhluk yang ada di permukaan dan di dalamnya. Dan bumi ini bukan satu, tetapi 7 bumi. Ia yang telah mencipta langit. Sebelumnya langit tidak ada. Dan dengan segala makhluk yang ada di atasnya, dan langit bukan satu. Langit tujuh, kata Allah mengabarkan di dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah yang telah mencipta tujuh langit dan dari bumi pun seperti itu. Langit tujuh, bumi pun demikian. Dan dicipta oleh Allah di bumi makhluk-makhluk yang lain yang sangat banyak. Dan bumi ini pun dicipta oleh Allah tidak seragam, bermacam ragam bentuknya. Ada yang hutan belantara, ada yang gurun Sahara, ada yang padang rumput saja. Ada yang padang rumputnya di situ ada pohon-pohon satu batang dan tidak tinggi. Ada yang gunung-gunung batu. Ya. Kita menyaksikannya melalui media-media yang sekarang ini kita dapatkan. Ada yang lautan, daratan, lautannya lebih luas daripada daratannya. Dan lautannya itu pun juga berbeda-beda. Antara satu laut dengan laut yang lain berbeda warna, berbeda makhluk yang ada di dalamnya. Padahal dia sama-sama asin. Sungai-sungai begitu juga. Antara satu sungai dengan yang lain berbeda. Dari kejernihannya dan tidak jernihnya. Dari makhluk yang ada makhluk yang buas, makhluk yang jinak dan seterusnya. Begitulah kemahakuasaan Allah dalam mencipta dan itu tidak ada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di langit. Langit ada penghuninya. Dan bukan satu dua kali Allah mengisyaratkan bahwa di langit itu ada penghuni. Ya. Di langit itu ada penghuni. Wa man indahu, dan apa dan siapa-siapa yang ada di dekatnya. Ya. Kata-kata indahu di sini maksudnya penghuni langit. Ya, penghuni langit. Dan penghuni langit adalah makhluk Allah yang lain. Mereka adalah para malaikat. Dan jumlah malaikat itu tidak jauh, sangat tidak sama dengan jumlah manusia. Malaikat banyak. Dan bahkan sangat banyak. Ya. Dan bahkan sangat banyak. Malaikat ini dicipta oleh Allah. Bermacam ragam pula bentuknya, ukurannya, kekuatannya. Dan bermacam pula pekerjaannya. Ada yang tidak pernah meninggalkan langit. Dan ada yang seringkali turun naik dari langit ke bumi. Yang tidak pernah meninggalkan langit. Yang kerjanya sujud saja. Ruku, bertasbih kepada Allah. Ya. Ada yang kerjanya turun naik. Ya, sekarang ini mereka sudah ada yang turun dan bahkan ada yang sedang yang naik ke langit. Ya, mereka turun kemarin di waktu asar dan pagi ini mereka naik lagi ke langit. Bekerja di malam hari, shiftnya. Kemudian yang kerja di siang hari sekarang ini turun. Dan itu bukan satu dua, sekian banyak manusia yang mereka atur dari menumbuhkan tanaman, ya, mengatur turunnya hujan, membagikan rezeki-rezeki yang Allah sediakan di hari ini, mengeksekusi apa yang ditetapkan oleh Allah, baik itu yang dalam tanda petik merugikan manusia ataupun menguntungkan manusia. Karena takdir baik dan buruk ini hanya disandarkan kepada manusia, bukan kepada yang menakdirkan. Kalau yang menakdirkan bagi Allah semuanya baik. Tetapi bagi penerimaan manusia, kadang-kadang manusia tidak seakan-akan tidak mau menerima. Padahal yang harus, yang dia tertuntut untuk menerima, mengimani, mempercayai, sekalipun dia tidak senang menerimanya. Ya, dan di antara rukun iman, berpercaya kepada takdir yang baik dan yang buruk, bahwa itu ketetapan Allah. Ini semuanya eksekutornya para malaikat. Ya, yang untuk mengatur alam semesta ini, Allah ciptakan makhluk yang luar biasa. Tanpa dicipta oleh Allah, mereka tidak bisa berbuat. Tanpa diberi kemampuan oleh Allah, mereka tidak bisa berbuat. Jadi yang ini semua menunjukkan kemahabesaran Allah. Ini kata-kata mencipta saja. Ya. Allah Maha Pencipta. Subhanallah. Kalau kata-kata mencipta ini saja kita pelajari, akan menundukkan hati, mengikis segala bentuk kesombongan dari diri kita, dari jiwa kita. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah mencipta manusia. Ya. Jadi dalam ayat yang dibaca oleh imam, Allah jelaskan di situ asal muasal dari apa manusia dicipta, dari apa jin dicipta. Ya. Manusia dicipta min salsalin kal fakhar. Ini asal penciptaan jenis manusia. Itu dari tanah liat yang kering seperti tembikar. Kemudian tanah yang dikeringkan, dibentuk seperti manusia, itu yang dimaksud dalam Nabi Adam alaihissalam. Ya. Wabada'a khalqal insani min tin, dalam surat Alif Lam Mim Tanzil Sajadah. Ia memulai penciptaan manusia dari tanah, itu maksudnya Abul Bashar, Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian Allah mencipta manusia kedua dari tulang. Dari tulang. Ya. Isyaratkan oleh Allah di awal surah An-Nisa. Wa khalaqa minha zawjaha. Minha di situ maksudnya sumbernya. Dari jiwa yang pertama, orang manusia yang pertama itu diambil oleh Allah. Ya. Sesuatu yang dengannya ia mencipta manusia kedua. Wanita yang satu, laki-laki yang kedua perempuan. Khalaqa minha zauj, makanya Allah mengatakan zaujaha, pasangannya. Kalau sudah ada laki-laki berarti pasangannya perempuan. Ini yang disebutkan oleh Allah bahwa manusia dicipta dari tanah. Maksudnya Abul Bashar Adam alaihi salam, Nabiullah. Kemudian Allah cipta keturunannya, ya, dari air nutfah. Ya. Allah berfirman di dalam surat At-Tariq, ya, falyanzuril insanu mimma khuliqa, khuliqa mimma'in dafiq. Apakah manusia tidak melihat dari apa ia dicipta? Maksudnya anjuran kepada manusia untuk sadar diri. Kenapa mereka menyombongkan diri? Kenapa mereka masih tidak mau patuh kepada Allah? Padahal asal penciptaannya dari air yang memancar. Kita semua tahu. Ini maksud dengan adalah mani, sperma. Yang keluarnya harus dipancarkan. Kalau tidak, tidak menghasilkan. Ya. Dan itu tidak semua yang bisa terbentuk dengannya manusia. Ya. Itulah manusia. Kemudian Allah kabarkan penciptaan makhluk sebelum manusia. Ya, wa khalaqal janna, dan Allah ciptakan jin min marijim min nar. Ya. Dari api itu kan banyak bagiannya. Ada yang di pangkalnya karena ketika dia berkobar, ada yang pangkalnya, ada tengahnya, ada ujungnya. Dan biasanya ujungnya itu tidak lagi berwarna seperti awal, pertengahan dan pangkalnya. Dan ujung-ujung api itulah asal penciptaan jin. Ya, asal penciptaan jin. Bagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir. Dari asal penciptaan manusia saja, ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT kemampuannya bukan pada satu sisi saja. Sebagaimana dia bisa mencipta manusia dari tanah, dia juga maha kuasa mencipta manusia dari tulang. Dia juga maha kuasa mencipta manusia dari air sperma yang bau, yang hina. Sebagaimana dia bisa mencipta seorang manusia walau tanpa perempuan, dia juga bisa mencipta manusia walau tanpa laki-laki. Dan bahkan dia bisa mencipta manusia tanpa laki-laki dan perempuan. Itu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ini Ini kemahakuasaan Allah dalam mencipta. Setelah Allah mencipta, dan manusia ini makhluk yang dicipta oleh Allah setelah bangsa jin. Jadi penghuni bumi ini sudah ada sebelum manusia. Allah cipta sebelum manusia, dan dia, mereka menjadi penghuni bumi ini. Dan mereka melakukan kerusakan-kerusakan di permukaan bumi, dan diturunkan hukuman-hukuman oleh Allah seperti halnya manusia setelah itu. Manusia setelah diutus, dicipta Nabi Adam, kemudian berkembang biak, akhirnya mereka melakukan kerusakan. Kerusakan yang paling besar di muka bumi ini, yang sama sekali tidak diridhai oleh Allah, adalah kesyirikan. Ini kerusakan yang paling besar. Kerusakan yang paling besar yang dilakukan di muka bumi Allah ini, yang Allah tidak sama sekali meridainya, adalah kesyirikan. Makanya ketika kesyirikan itu terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala binasakan. Sama sebelumnya bangsa jin pun demikian. Manusia ketika kesyirikan terjadi, Allah binasakan. Dosa-dosa sebelum syirik ini sudah banyak terjadi. Pembunuhan sudah terjadi. Bukankah salah seorang dari anak Nabi Adam membunuh saudaranya? Sudah. Tapi Allah tidak membinasakan, tidak menurunkan hukuman. Ya. Pelanggaran-pelanggaran sudah terjadi. Tapi sebagaimana firman Allah ala lisani Luqman alaihi salam, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Allah murka. Maka dihabiskan semua pelaku kesyirikan itu oleh Allah di zaman Nabi Nuh. Habis seketika. Jadi ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah menugaskan manusia di muka bumi ini setelah Ia mencipta mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang mereka sembah, yang mereka ibadati, yang mereka jadikan tempat meminta pertolongan, perlindungan, tempat bersandar, ya, yang harus mereka yakini sebagai pemberi rezeki, sebagai pelindung, yang harus mereka jadikan sebagai tempat untuk bersandar, bertawakal, untuk meminta apapun yang mereka inginkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia penguasa. Dia maha kaya, dia maha kuasa, dia maha perkuasa, dia maha perkasa, Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diinginkan oleh Allah. Makanya dijadikan tujuan penciptaan manusia ini adalah beribadah. Dan ibadah itu bukan hanya salat, bukan ketika hanya berada dalam masjid. Ya. Ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Dia punya kitab namanya Al-Ubudiyah. Di situ dia menafsirkan, mendefinisikan ibadah yang sesungguhnya. Yaitu, ibadah itu sebuah kata, ismun jami', sebuah kata yang mencakup, jami' itu mencakup, mengumpulkan. Likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Mencakup, meliputi semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali wal a'mal, dari ucapan dan perbuatan, al-zahirati wal batinah, yang zahir dan yang batin. Ini ibadah. Ibadah itu bisa jadi adalah amalan hati, bisa jadi ucapan lisan, bisa jadi amalan anggota badan, organ tubuh kita. Mata melihat, telinga mendengar, tangan yang dipergunakan, kaki yang dilangkahkan. Ya. Ini semuanya, badan yang digerakkan juga, ini semuanya adalah amal anggota badan. Jadi ibadah itu gabungan dari tiga. Amalan hati, dan amalan hati ini banyak. Kemurahan hati ini juga sangat banyak. Sebagaimana dia juga memiliki penyakit-penyakit. Kemurahan hati ini yang sangat ditekankan oleh para generasi mulia umat ini, generasi terdahulu. Menjaga amalan hati, agar hati itu terus beramal. Tawakal termasuk amalan hati. Mencintai termasuk amalan hati. Ya. Takut amalan hati. Tunduk amalan hati. Ya. Penyakit-penyakitnya banyak. Iri penyakit hati. Ya. Sombong penyakit hati. Banyak sekali. Dan ini yang sangat penting dalam hidup kita. Karena amalan zahir ini sebenarnya bukan standar. Yang saya maksud dengan bukan standar, ada orang yang amalan zahirnya luar biasa tetapi hatinya kotor. Orang munafikin. Orang munafikin amalan zahirnya subhanallah. Bahkan mereka menjadi makmum Nabi dalam sholat. Ya. Ketika Nabi mengatakan Sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar doa orang yang memujinya. Mereka mengatakan di belakang Nabi, Rabbana walakal ham. Ini tidak ada gunanya. Mereka berpuasa bersama Nabi. Mereka bahkan melakukan ibadah yang lain yang besar, yang mulia, berjihad bahkan bersama Nabi. Tapi itu kan amalan zahir. Hati mereka kufur. Bukan hanya sakit, tetapi kufur, kotor. Tidak ada sedikit pun bersihnya. Tidak ada sedikit pun kejernihan. Hatinya benar-benar busuk, kotor. Karena hati yang kafir, hati yang yang tidak bisa mendapatkan keselamatan. Ya. Jadi, mereka sangat mengutamakan ini. Dan bahkan mereka khawatir sekali kepada penyakit hati. Ini ibadah. Dan ibadah itu juga ada amalan lisan. Lisan kita ini beribadah dan terkadang ibadah lisan ini banyak pahalanya. Sedikit sekali. Di ujung Sahih Bukhari ada sebuah hadis. Ini hadis yang paling terakhir dalam Sahih Bukhari. Dan hadisnya gharib. Satu orang sahabat yang meriwayatkannya cuma. Tabi'in pun demikian. Kemudian baru dia bercabang-cabang. Sebagaimana awal hadis dalam Sahih Bukhari juga gharib. Satu orang sahabat, kemudian barulah nanti bercabang-cabang. Ya. Hadis yang terakhir tadi yang kita tuju, yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah lisan. Padahal dia ringan. Nabi SAW bersabda, kalimatani habibatani ilal rahman. Khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat dicintai oleh Allah, ringan diucapkan, berat ditimbangan. Lidah kita ketika dia beramal dengan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi, pahalanya luar biasa. Apa itu dua kalimat? Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Sesuai dengan ucapan Nabi tadi, mudah diucapkan. Ini ibadah lisan. Ada ibadah lisan yang luar biasa. Kalau dipraktekkan tidak butuh 5 menit. Butuh 5 menit. Tetapi keutamanya besar. Yaitu ucapan Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dan siapa yang mengucapkan Subhanallah wa bihamdih 100 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya wa in kana mithlu zabadil bahar. Sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan. Kumpulkanlah buih di lautan. Banyak. Tetapi dengan amalan lisan tadi, tentu orang yang melutinkan ini disebabkan oleh keimanannya, ketauhidannya, akidahnya yang kuat, maka dia akan mungkin yang akan mudah untuk mengerjakannya. Subhanallah bihamdi. Itu tidak sampai 5 menit. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Tidak butuh 5 menit. selesai kita dan subhanallah, utamanya juga besar. Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan man qala subhanallahil azim wa bihamdihi, barang siapa yang mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallahil azim, berbeda dengan tadi ya. Yang tadi subhanallah wa bihamdi. Kalau ini subhanallahil azim wa bihamdi. Berbeda dengan yang dua kalimat tadi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksud saya berbeda ucapannya. Walaupun ungkapannya sama. Tasbih, takbir dan tahmid. Itu semuanya. Subhanallah bihamdi, ini tasbih dan tahmid. Subhanallahil azim wa bihamdi, gabungan dari tiga. Subhanallah adalah tasbih, al-azim takbir, wa bihamdihi tahmid. Ucapan dua kalimat tadi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, dua juga gabungan dari tiga tadi, tasbih, takbir dan tahmid. Maksud saya, ya, ibadah lisan ini yang seringkali kita lalaikan. Sebagaimana banyak ibadah-ibadah yang keutamaannya besar, seperti juga empat kalimat. Ya, guru kita Syekh Abdul Razak Abdul Muhsin Al-Abbad punya kitab kecil, saya yakin sudah diterjemahkan. Keutamaan empat kalimat, Fadlul Kalimatil Arba'ah. Keutamaan empat kalimat, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa dengan waw, bisa tanpa waw. Yang saya maksud dengan waw seperti yang saya sampaikan tadi, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tanpa waw, subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tanpa waw. Kedua-duanya datang riwayat. Keutamaannya besar. Itu amalan lisan. Jadi kan amalan hati, ibadahnya luar biasa, dosanya pun berbahaya. Sekarang amalan lisan, ibadahnya luar biasa, dosanya pun sangat berbahaya. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih mengatakan, ya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan rafa'allahu bihi biha rafa'ahu Allahu biha darajat. Sungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat, mungkin dia tidak terlalu peduli karena ringan sekali, mudah sekali, tetapi ternyata Allah angkat dia, tinggikan dia dengan derajat yang sangat tinggi, dinaikkan oleh Allah derajatnya sangat tinggi dengan satu kalimat. Sebaliknya pun demikian, dia ucapkan ya, kalimat, satu kalimat yang dimurkai oleh Allah dan dia tidak merasa apa-apa, ternyata Allah campakkan dia, jauhkan dari rahmatnya sejauh timur dengan barat. Waliyadzubillah. Jadi dosa lisan ini sebagaimana juga ibadahnya banyak. Ya. Ghibah itu kan dosa lisan. Mungkin terkadang kita melakukan dosa ghibah ini tanpa kita sadari. Siapakah yang bisa sadar kalau tidak diingatkan? Tidak diingatkan. Sangat enak sekali kalau bercerita tentang orang lain di belakangnya. Enak, nikmat. Dan kita tidak sadar. Dan dia bermulanya, terkadang bermulanya sangat luar biasa. Pintu pembukanya terkadang modusnya ibadah. Menceritakan kekurangan dengan dari sisi agamanya. Kemudian sudah akhirnya larut, menyebar ke sana, ke sana. Apalagi orang, seorang ustadz yang membicarakan ustadz yang lain. Seorang da'i memperbincangkan yang lain. Sekalipun memang dia melakukan kesalahan. Kalau tujuannya bukan untuk mentahdir ummah, hanya sekedar karena emosi semata, ini ghibah. Dan terasa nikmat oleh sebagian orang. Tapi itu dosa besar. Kata Nabi SAW ketika menjelaskan tentang ghibah. Ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. engkau menyebut saudaramu dengan apa yang ia tidak suka. Ini kekurangan dia, aib dia, dosa dia, kesalahan dia. Dia pasti tidak suka kalau diceritakan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kecuali orang-orang yang diridhai oleh Allah, yang tahu hakikat riba itu. Seperti generasi salaf, kalau ia diceritakan oleh orang, dia sama sekali tidak tersinggung malah. Bahkan dia bisa jadi berterima kasih. Kisah Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, seorang dari generasi tabi'in, ketika disampaikan kepadanya oleh muridnya, bahwa ada orang yang menceritakan keburukannya di masjid. Justru yang ia pertama kali sampaikan adalah teguran kepada muridnya. Ia mengatakan, tidak adakah syaitan mendapatkan orang lain selain darimu untuk merusak hubungan tengah-tengah kaum muslimin? Jadi orang-orang yang menyebar-nyebarkan kata-kata yang membuat orang bermusuhan, walaupun itu benar, sebenarnya mereka ini tentara syaitan. Syaitan yang membuat mereka menceritakan agar terjadi muncul rasa tersinggung, muncul permusuhan, kebencian. Kemudian dia ambil ranjang, kemudian dimasukkan buah-buahan, datang dia ke masjid. Ternyata orang yang diceritakan masih ada di sana, berarti ceritanya benar, cerita muridnya itu benar. Kemudian dia datang, datangi masjid tersebut, kemudian dia letakkan ranjang buah-buahan itu, dia mengatakan, saya sangat berterima kasih atas kebaikanmu kepadaku, dan saya ungkapkan terima kasih dengan ini hadiah saya berikan kepadamu. Nah, itu terperanjat. Ternyata maksudnya memang orang yang mengibahi itu seharusnya kenapa dibenci? Kenapa dimusuhi? Bukan berarti dia melakukan sebuah ibadah ya, tetapi hakikatnya bagi orang yang diceritakan, yang diibahi, adalah pahala, karena dia mentransfer pahala kebaikan. Ini dosa lisan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wala tajassasu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dalam surah Al-Hujurat ini adab-adab pergaulan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kaum muslimin. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, perumpamaan yang menjijikkan dari riba itu pada umpamanya adalah memakan bangkai saudara. Dia mati makan bangkainya. Tentu tidak ada yang mau. Fakarihtumu, tidak ada seorang pun kalian yang suka. Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan yang dimakan dagingnya saja jijik manusia makannya. Walaupun hewan yang dagingnya kalau disembeli enak, ya. Apalagi bangkai manusia yang tidak dibenarkan untuk memakan dagingnya, dimakan dagingnya. Ini perumpamaan dosa lisan. Kemudian dosa-dosa anggota badan, ya, banyak sekali, pandangan mata, ya, pendengaran telinga, tangan, kaki. Ya. Subhanallah, maka ibadah itu sekali lagi bukan hanya ketika kita berada di dalam sarana beribadah. Di sarana beribadah kaum muslimin, masjid, surau, musalla, langgar. Nah, ketika di dalam itu saja mereka kaum muslimin beribadah, keluar ya, tanpa ada norma-norma agama sama sekali dalam kehidupannya. Padahal ibadah itu mencakup semuanya. Ya, ibadah itu bukan hanya di salah satu musim saja. Habis musimnya tidak ada lagi ibadah. Ini terkait dengan istiqamah di atas taat, ketaatan. Beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi baca Al-Quran, tidak ada lagi salat malam, tidak ada lagi. Berarti kita tahunya ibadah, bersemangat beribadah itu hanya di bulan Ramadan. bi'sal qawm alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Kata generasi salaf, seburuk-buruk kaum mereka yang tidak kenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Waliyadu billah. Jadi ibadah itu bukan di waktu tertentu saja atau di tempat tertentu saja. Ada orang bila mana sampai ke tanah suci, taatnya luar biasa. Jaga pakaiannya, jaga akhlaknya, jaga berbicaranya, ibadahnya luar biasa, jaga sholat lima waktu, bahkan ya, sholat sunatnya luar biasa. Subhanallah, ini luar biasanya karena memang tempat itu terkadang berpengaruh. Teman berpengaruh. Teman berpengaruh. Setelah selesai haji, pulang kembali ke negeri kita, ke negerinya, hilang semuanya. Walaupun tanda-tanda haji itu masih lengket, seperti kopiah, peci haji masih dipakai, tapi tingkahnya lebih buruk daripada sebelum berangkat haji. Waliyadzubillah. Ini tanda-tanda ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Pasti tidak diterima. Pasti tidak diterima oleh Allah. Walaupun ini gaib, tetapi para ulama sudah menjelaskan. Karena tidak mungkin orang yang ibadah yang mulianya diterima, kemudian setelah itu dia berbuat dosa besar, jauh dari ketaatan. Tidak mungkin. Di antara tanda diterimanya amal ibadah kita adalah al-hasanatul lati ba'daha. Ketika setelah ibadah yang diterima itu, dia semangat beribadah. Kembali melakukan ibadah-ibadah yang lain. Menyeret ibadah dan ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi itu ibadah. Di antara ibadah yang ditugaskan oleh Allah kepada kita, ya, sebelumnya, ibadah yang ditugaskan oleh Allah kepada kita tertentu. Yang saya maksud tertentu, mesti sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kalau seandainya dibebaskan kita untuk menginterpretasikan ibadah tersebut semau atau sesuai dengan yang kita inginkan, maka manusia tidak membutuhkan kitab dari Allah lagi. Tidak membutuhkan utusan Allah lagi. Jadi, kata Allah SWT, kalian wajib beribadah kepada saya, dan ibadah itu terserah kalian. Jangankan tanpa Al-Quran, tanpa kitab, tanpa Nabi, dengan adanya diturunkannya kitab dan diutusnya Nabi saja, diturunkan kitab dan diutusnya Nabi saja, orang manusia ini dengan mudahnya menggeser ibadah yang diinginkan oleh Allah itu kepada ibadah yang mereka inginkan. Pergeseran ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada ibadah yang diinginkan oleh syaitan itu sudah lama, bukan di zaman kita. Semenjak zaman Nabi Nuh, ibadah yang seharusnya kepada Allah, dan itu berlaku selama 1000 tahun, 10 abad, ibadah yang diinginkan oleh Allah, Allah dijadikan sesembahan, tempat berlindung, tempat meminta. Dan mereka yang 1000 tahun itu semuanya orang-orang saleh. Kata Abdullah bin Abbas, kanu alal Islam. Maksudnya beribadah. Taatan. Walaupun di sana sini ada dosa. Ada pelanggaran. Karena tidak akan mungkin manusia lepas dari dosa. Nabi yang mengatakan, kullu bani Adama. Apa? Khatta'un. Khatta'un. Khatta'un itu adalah sighatul mubalaghah. Sighat berlebih-lebihan. Berarti semua anak Adam itu punya kesalahan yang banyak. Jadi tidak ada yang terlepas dari kesalahan. Tapi pergeseran tujuan ibadah ini yang sangat besar dosanya. Bergeser yang awalnya manusia 1000 tahun menyembah Allah saja, kemudian mulailah menyembah selain Allah. Dan penggeseran ini syaitan sangat cerdas. Ya. Yang saya katakan cerdas, iblis, karena memang ia bungkus ya, kebusukan syirik ini dengan bungkusan yang luar biasa. Jadi dia memulainya dengan dengan cinta, modusnya cinta kepada orang-orang saleh. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beribadah, kaum muslimin sekarang ini tentunya itu menyukai, mencintai, menghormati, memuliakan orang saleh. Orang saleh. Sebagaimana di zaman Nabi Nuh, mencintai dan memuliakan, mengagungkan orang-orang saleh. Dan di antara tanda iman, mencintai orang yang beriman. Bahkan dia merupakan buhulan yang paling kokoh dari buhulan iman. Cinta kepada orang yang beriman itu buhulan iman. Authaqu ural iman al-hubbu fillah. Buhulan iman yang paling kuat, yang mengikat iman itu adalah cinta karena Allah. Disebabkan oleh keimanan yang kuat, maka dicintai. Yang paling kuat keimanannya adalah mereka orang-orang yang saleh, bertakwa dengan ilmunya mereka saleh, al-alimur rabbani, mereka yang paling berhak mendapatkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dijadikan bungkus oleh iblis. Ketika orang-orang saleh meninggal dunia, tokoh agama, ulama-ulama yang saleh, bukan hanya dari ungkapan mereka, dari karangan mereka saleh, tapi dalam kehidupan sehari-hari nampak jelas meninggal dunia. Jadi setan mulai membawa misi dengan benderanya cinta orang saleh. Sebagaimana orang Syiah, agama Rafidah, dimulai dengan bendera apa? Cinta keluarga Nabi. Siapa Ahlussunnah yang tidak mencintai keluarga Nabi? Siapa kaum muslimin yang tidak cinta keluarga Nabi? Tetapi cinta keluarga Nabi ini hanya sebatas bungkus dari busuknya akidah Rafidah. Busuknya akidah Rafidah semenjak dahulu. Ini mereka membawa, mengajak kaum muslimin, ayo kita mencintai keluarga Nabi. Atau mereka bungkus kesesatan mereka dengan cinta keluarga Nabi. Padahal sebenarnya mereka tidak mencintai keluarga Nabi. Justru merendahkan keluarga, merendahkan Ali bin Abi Thalib, merendahkan Fatimah, merendahkan Hasan Hussein, membuat kedustaan-kedustaan atas nama Ar-Ridha, Al-Baqir, Sadiq, ya, keturunan Ali bin Abi Thalib, riwayat-riwayat dusta yang mereka riwayatkan atas nama mereka. Padahal mereka min a'immati al-sunnah, Ja'far Sadiq, min a'immati al-sunnah, Al-Baqir juga demikian, orang-orang yang dekat dengan sejalan dengan kakek mereka. Tetapi dibuat kedustaan. Dan diajak ke Musa, ini kan riwayat Ahlul Bait. Ternyata isinya kesesatan. Dibungkus dengan kesesatan, dibungkus di ujungnya, di lapisan terakhir dengan kebenaran yang sepakat antara Ahlussunnah dengan mereka. Maksudnya dalam itu. Padahal tidak, hakikatnya tidak. Intinya, nasihatan demikian. Nah, mulai terjadi pergeseran. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, ini yang kita inginkan. Setelah menugaskan manusia untuk beribadah, dia ingin ibadah itu tertentu dan sesuai dengan keinginannya, maka diturunkanlah kitab, utus rasul. Mulai dari zaman Nabi Nuh, diutus Nabi Nuh alaihi salam untuk memberantas kesyirikan. Sebagai kaidah yang harus kita ketahui bahwa pengutusan seorang rasul biasanya itu setelah tersebar kesyirikan. Berbeda dengan Nabi. Ini di antara perbedaan antara Rasul dengan Nabi. Berbeda dengan Nabi, biasanya Nabi itu diutus hanya untuk melanjutkan syariat sebelumnya. Seperti sekaligus Nabi Hud, Nabi Harun. Dia juga seorang Rasul ya, tapi dia diberikan oleh Allah sebagai permintaan Nabi Musa. Dan banyak Nabi-Nabi yang mereka bukan Rasul, Nabi-Nabi Bani Israel yang berhukum dengan Taurat. Jadi, Rasul itu umumnya diutus setelah tersebar kesyirikan. Untuk membersihkan kesyirikan. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW diutus setelah tersebar kesyirikan. Di Jazirah Arab itu, bahkan di Ka'bah, itu sudah ratusan sesembahan-sesembahan yang diibadati selain Allah. 360 berhala di tempat tauhid, di tempat simbol tauhid, dan yang membangunnya adalah Imamul Hunafa, pemimpin pembawa kepada ketauhidan, Nabi Ibrahim AS. Dia yang khawatir terjerumus kepada syirik. Dia mengatakan Rabbi jenubni wabaniya anna'budal wa jenubni wabaniya anna'budal asnaf. Allah jauhkan saya dan keturunan saya dari mengibadati berhala. Ternyata Ka'bah yang ia bangun bersama anaknya Ismail, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, kata Allah Subhanahu wa taala, disitulah nanti terjadi pergeseran dari tauhid kepada kesyirikan. Asal muasalnya hanya sekedar diletakkan berhala, kemudian dia diibarati, bertambah lagi, setiap kaum punya berhala sendiri, setiap kabilah punya berhala sendiri, diletakkan di sana karena di samping mereka ingin mengambil pengkultusan itu dari tempat yang suci. Berhala mereka yang buat, tapi ketika diletakkan di Ka'bah, ya, kemuliaannya bertambah. Makanya, banyak berhala-berhala, sesuatu yang disembah sekarang ini dikaitkan dengan tempat yang suci. Di rumah Allah diletakkan sarana untuk berbuat syirik. Di salah satu masjid, bukan negeri kita, itu dalam masjid itu ada kuburan yang orang tawaf di dalamnya. Tidak akan mungkin dimungkiri. Walaupun kita tidak melihat langsung dengan mata kepala, tapi melalui sarana yang ada, dan orang yang menyaksikan langsung. Saya mendapatkan cerita dari orang yang langsung ke sana, seorang saya yang datang ke sana, dan dia melihat dari dekat. Dan bahkan dijadikan untuk diusap, diletakkan dada, diletakkan wajah, kemudian itu dipagar dalam masjid, di tempat yang Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma allahi ahad. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian beribadah di dalamnya bersama Allah kepada selain Allah. Sebagaimana dahulu di Ka'bah bergelantung banyak bertebaran berhala-berhala, di sebagian masjid-masjid juga banyak tempat-tempat sarana-sarana kesyirikan yang diletakkan oleh manusia. Ada atau tidak? Dikuburkan orang-orang tertentu, tidak akan mungkin, ini kenyataan, tidak akan mungkin orang yang dikenal pencopet di pasar ketika meninggal dunia dikuburkan dalam masjid. Mungkin tidak. Preman besar meninggal, kuburkan dalam masjid, letakkan di mihrab masjid. Mungkin atau tidak? Berarti bisa jadi penyebabnya adalah kesolehan. Ini biasanya orangnya dahulu punya lahan ini, punya tanah ini yang kesolehannya luar biasa, menginfakkan. Ibadah yang mulia. Menyediakan lahan untuk dibangunkan masjid, ibadah yang luar biasa. Jangankan lahannya, membangun masjidnya saja itu sudah keutamaan. Apalagi kalau masjid kan bisa jadi roboh, bisa jadi direhab. Kalau tanahnya bisa direhab, lahannya bisa direhab, tetap diperluas juga masjidnya, dia tanahnya tidak akan berubah. Ya, membangun masjidnya sudah ibadah yang mulia, apalagi menyediakan lahan untuk dibangun masjid. Kesolehan dan kesolehannya. Karena memang unsurnya berbeda-beda. Ada yang memang tujuannya untuk itu, ada yang tujuannya seperti sebagian masjid yang kita tahu. Orang itu mewasiatkan untuk dikuburkan dekat masjid. Bukan untuk itu, tetapi karena dia ingin merasa agar, sebagian alasannya adalah agar selalu terdengar. Karena memang kita sekarang ini Al-Quran didengar hanya dalam masjid saja. Bacaan Al-Quran itu ketika kaum muslimin sudah jauh dari Al-Quran, didengar hanya di masjid saja. Di luar masjid ada lagi Al-Quran. Makanya banyak orang yang berwasiat, nah dia punya lahan, punya ini, kalau nanti di dekat masjid dikuburkan saya agar terdengar oleh saya bacaan Al-Quran. Tujuannya memang baik, tapi itu keliru dan tidak sama dengan yang tadi. Dikuburkan di masjid untuk disembah. Ini yang harus diketahui oleh seorang dai, membedakan antara motif-motif ini, tujuan-tujuan ini. Tidak sama dan tidak bisa digeneralisir. Tetapi yang itu bisa jadi sebuah kesyirikan, yang ini sebuah pelanggaran. Dan sikap kita juga harus berbeda. Kemudian letaknya juga harus berbeda. Antara di samping dengan di depan, berbeda. Di depan, antara di depan mihrab dalam masjid, dengan di mihrab di depan masjid, berbeda. Ini tidak sama cara bersikap. Bisa diusahakan untuk digali, bisa jadi hanya sekedar dibuat tembok saja untuk terhindar. Pokoknya tidak bisa disatukan sikap dalam sebuah pelanggaran. Jenis pelanggarannya berbeda, bukan jenis, modus pelanggarannya berbeda, walaupun dia sudah menyimpang dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita kepada kesyirikan tadi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika perintahkan manusia untuk beribadah di dalam hidup ini, dia ingin ibadah tertentu. Kalau tanpa tujuan, tanpa ada pedoman, tuntunan, maka manusia ini akan terseret kemana-mana. Makanya kita lihat, tanpa tuntunan wahyu dari Allah, manusia itu tetap ingin menyembah. Karena inilah fitrah manusia. Manusia tetap ingin mengagungkan, menyembah, memuliakan apapun juga yang ia temukan. Tanpa tuntunan wahyu. Jadi wahyu itu turun untuk mengarahkan rasa itu. Karena manusia yang dicipta oleh Allah, ada itu. Ingin mengagungkan, rasa mengagungkan sesuatu. Dan untuk mengontrol dan mengarahkan itu turun wahyu. Diutus Nabi. Tanpa itu, maka terjadilah bermacam ragam ma'budat. Ada yang mengibadati bulan, ada yang mengibadati matahari, ada yang mengibadati bintang dengan alasan-alasan tertentu. Ada yang mengibadati pohon, ada yang mengibadati batu, ada yang mengibadati lautan, ada yang mengibadati gunung, ada yang mengibadati samudra, ada yang mengibadati hewan, ya, ular, tikus, ya, ada yang mengibadati benda-benda mati yang lain, ada yang mengibadati keris, ada yang mengibadati, maksud ibadati kan menyandarkan diri. Sebagaimana menyandarkan keselamatan, meminta perlindungan kepada Allah, itu diletakkan. Makanya banyak sesembahan-sembahan Allah semenjak zaman Nabi Nuh sampai sekarang, sampai hari kiamat. Kalau sudah tidak digunakanlah wahyu lagi untuk mengarahkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, maka akan banyak cabang-cabangnya. Banyak alihah. Makanya dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar, ditambahkan dengan benar ya, kecuali Allah. Karena penyembahan kepada yang selain Allah itu semuanya tidak benar. Dzalika bi'annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah yang berhak satu-satunya disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan yang disembah selain Allah itu semuanya batil. Siapapun apapun. Dan sesembahan-sesembahan itu selain para nabi ya, dan para malaikat, orang-orang soleh, yang benar-benar soleh, itu semuanya akan dikumpulkan bersama penyembah-penyembahnya. Sebagai hukuman. Yang pernah menyembah matahari, nanti matahari akan diletakkan oleh Allah setelah dicabut cahayanya di dalam neraka. Bulan pun demikian. Bintang-bintang yang disembah juga demikian. Batu-batu yang disembah juga demikian. Lata, berhala Lata dan Uzza itu nanti akan berdasarkan makna dari ayat yang dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa mereka akan dikumpulkan bersama penyembahnya. Tujuannya apa? Menghinakan mereka. Ini yang dulu kalian sembah, ternyata bersama kalian dalam neraka. Ya, bersama kalian dalam neraka. Jadi ma'asal mu'minin mu'minat, prinsip yang harus kita imani bahwa manusia ini, ya, fitrahnya pasti menyembah. Pasti menyembah. Orang-orang yang beragama animisme, apa artinya animisme itu? Tanpa Tuhan ya? Ini tidak ada. Mereka pasti yang mereka, ada yang mereka ibadati, ada yang mereka kultuskan. Cobalah orang-orang yang jauh dari perkembangan zaman sekarang ini yang berada di tengah-tengah hutan, atau ada terkenal mungkin orang-orang yang primitif, ada yang mereka agungkan. Bisa jadi pohon, bisa jadi dewa-dewa, atau bahkan ruh-ruh. Pokoknya manusia itu bawaan yang dicipta oleh Allah mengibadati, mengagungkan, memuliakan, membesarkan. Dan untuk mengarahkannya itu dia butuhkan wahyu. Dan wahyu itu yang membimbing ibadah itu, pengagungan itu diarahkan kepada, diberikan kepada yang berhak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Yang terakhir saya ingin jelaskan di sini adalah bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah, Rasul yang diutus oleh Allah, itulah bimbingan kita. Dan itu kebutuhan manusia dari awal sampai akhir manusia kepada wahyu utusan Allah, kepada wahyu dan juga utusan Allah, itu lebih besar daripada kebutuhan kepada makan dan minum. Ini kaidah. Butuhnya manusia kepada wahyu, itu kitab yang diturunkan oleh Allah dan juga Rasul yang diturunkan bersama kitab tersebut, kebutuhan manusia kepadanya lebih besar daripada kebutuhan manusia kepada makan dan minum. Ini ungkapan para ulama. Dan seringkali dinukilkan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa hajatul bashar ila nabiyyin atau ila ar-risalah yani ashad min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan mereka kepada kerasulan, itu ada wahyu, di situ ada rasul, lebih besar daripada kebutuhan kepada makan dan minum. Kenapa? Karena orang tanpa makan dan minum, tanpa ada makan dan minum, ya, yang rusak hanya jasad mereka saja. Walaupun mereka mati, yang mati hanya jasad saja. Dan banyak, ini bukan satu dua kasusnya. Ya, tempat-tempat yang tidak ada makanan, mereka ya, mati. Jasadnya yang mati. Tapi kalau manusia tidak ada rasul, tidak ada kitab, tidak ada wahyu, maka mereka yang rusak bukan hanya sekedar jasad, tetapi ruh mereka juga rusak. Dan mereka akan mendapatkan kebinasaan dunia akhirat. Kalau tadi hanya dunia saja, kalau ini, dunia akhirat. Di dunia mereka sudah sengsara dengan kerusakan yang terjadi di muka bumi, kemudian nanti mereka juga akan binasa. Jadi butuh manusia kepada seorang nabi, ya, kepada wahyu. Nah, kebutuhan kepada nabi dan kepada nabi dan rasul, atau kepada wahyu dengan rasul, inilah yang harus dihidupkan. Walau di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Walau di tengah-tengah kaum muslimin, karena Allah menginginkan kita Islam itu Islam yang benar. Islam yang sebenarnya, Islam yang dibawa oleh Rasul. Islam yang dibawa. Adakah selain Rasul-Rasul Allah yang membawa Islam? Tidak ada. Semua para nabi itu membawa Islam. Dan Islam untuk umat akhir zaman ini, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan berubah. Kalau kemungkinan bisa berubah, maka akan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW dengan Islam yang baru. Apalagi kalau dipisah-pisahkan, itu Islam ala Arab, Islam ala kita. Tidak akan mungkin bisa sama. Arab kan orang Arab, orang padang pasir keras, sementara kita orang yang lemah lembut, punya kebudayaan. Maka harus kita sesuaikan konsep keislaman. Kita buat improvisasi, perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan kita. Ini butuh nabi yang baru. Kalau memang ada nabi yang baru, kita berislam dengan agama kita. Maka untuk negara kita ini ada nabi Nusantara. Ya, ada nabi Nusantara. Kalau memang ingin Islam Nusantara, maka harus ada nabi Nusantaranya. Bukan Nabi Muhammad SAW. Karena untuk mengajarkan keislaman yang diinginkan oleh Allah, harus ada wahyu dan harus ada yang membawa wahyu tersebut. Kalau kita ingin Islamnya, Islam yang diinginkan oleh Allah. Tapi kalau kita ingin Islam yang ini diinginkan oleh kita sendiri dan merupakan wahyu-wahyu syaitan, kita akan menyimpang. Dan Islam yang dibawa Nabi itu Islam untuk rahmatan lil alamin, konsepnya itu sudah dikonsep oleh Allah Rabbul Alamin untuk sesuai sepanjang waktu. Tidak akan berubah. Karena kita yang tidak memahaminya, antara berlebih-lebihan dan lalai, sehingga kita membutuhkan konsep yang kita inginkan. Tapi kalau kita memahaminya dengan benar, sesuai dengan konsep yang diterangkan oleh Nabi selama 23 tahun bersama para sahabatnya, maka Islam ini akan relevan untuk diterapkan dimanapun dan kapanpun juga. Tidak akan mungkin bertentangan dengan hukum-hukum manusia. Yang hukum-hukum manusia yang berakal ya. Ada manusia-manusia yang berakal dan bijaksana. Tidak akan mungkin bertentangan. Makanya di antara tujuan datang Islam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sebelum Islam datang, akhlak di zaman jahiliyah itu sudah ada yang baik. Tinggal disempurnakan. Kalau seandainya di dunia yang sekarang ini, ada orang-orang yang berakal, yang bijaksana, yang lurus pemikirannya, walaupun bukan seorang mukmin, muslim, Islam tidak akan bertentangan dengan konsep mereka. Ini ada yang bertentangan. Kenapa terjadi pertentangan sehingga Islam disalahkan? Oknum-oknum yang tidak paham Islam. Ini yang membuatnya kaum muslimin sendiri butuh konsep yang baru. Kenapa? Apa sebabnya? Karena dia tidak memahami konsep Islam itu sendiri. Jadi, kekurangan kita apa? Kekurangan yaitu kurang pahamnya kita terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi. Lalu caranya bagaimana? Kalau kita ingin paham, caranya adalah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oh, kami juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ustaz Wahabi misalnya. Juga kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi pemahaman siapa yang kita gunakan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Pemahaman, dan ini yang penting. Pemahaman orang yang ketika Al-Quran dan Sunnah itu turun, mereka sangat paham. Dan pemahaman mereka itu disahkan oleh Nabi. Dilegitimasi oleh Nabi SAW. Pemahaman kata Al-Quran itu disahkan oleh Nabi. Diakui oleh Nabi. Kalau Nabi tidak mengakui, pasti akan diluruskan. Kalau pengamalan mereka atau Al-Quran dan Sunnah itu salah, mereka diluruskan. Ini kasusnya bukan satu dua kali. Ketika mereka keliru memahami Al-Quran, Nabi luruskan langsung. Dan mereka tidak berada dalam penyimpangan itu. Mereka akan tanya, kami memahami seperti ini ya Rasulullah. Oh, itu keliru. Laisa alladhi laisa huwa kama tadhunnun. Kata Nabi SAW, bukanlah seperti yang kalian kira. Ketika turun ayat dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah menceritakan tentang hakikat orang yang selamat. Itu orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman. Perhatikan kata kezaliman di sini. Ini yang membingungkan para sahabat Nabi ketika ayat itu turun. Karena mereka pahamnya kezaliman itu adalah menyakiti sama sesama. Menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain. Dan mereka sadar bahwa itu sulit mereka tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu juga manusia. Dan bahkan di antara mereka ada yang bertengkar. Dan ada yang berkelahi. Ya. Memperebutkan aluran air ke kebun saja mereka berebut. Ada kejadian dalam Sahih Bukhari itu kejadiannya. Karena mereka manusia biasa. Berebutan, sebagaimana kita juga berebutnya, memperebutkan batas tanah. Itu juga kejadian karena mereka manusia. Mereka manusia. Jadi mereka khawatir. Ya, mereka khawatir. Kalau beriman tercampur iman itu dengan kezaliman, maka di akhir nanti tidak ada aman lagi. Ulaika lahumul amnu, bagi mereka yang beriman tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, mereka akan aman dan mereka nanti di akhir akan mendapatkan petunjuk. Karena di akhir itu kan hamparan besar, hamparan luas. Tidak ada penunjuk arah. Kita kalau berjalan di satu jalan dan raya dan kita tidak tahu arah. Kalau sekarang kan sudah mudah ya, ada GPS. Tapi kalau dahulu, saya pernah sebelum masa GPS ini tahun 2012 sudah ada GPS. Belum ya? Belum, saya yakin belum. Atau ketika itu saya tidak punya HP. Kami berangkat ya, melalui jalur pesisir selatan menuju Lampung. Menuju Lampung. Memang sebagian yang situ sudah pernah, tapi sudah puluhan tahun sebelum itu. Jadi untuk menentukan arah, kan kita di jalan raya ini kan ada di jalan-jalan itu, arah ke sini ada penunjuk arahnya. Kita masih punya harapan untuk sampai ke tujuan. Di dunia ini seperti itu, kalau kita jalan raya, apalagi sekarang ada program GPS, asal ada sinyal saja, ada internet, ada paket, kita dapat itu. Di akhir itu tidak ada itu semua. Untuk mengarah ke surga itu, Allah yang mengarahkan manusia. Bukan kita mencari-cari tanda, ini tempatnya orang baik ya, kita ikut saja, tidak. Nah, yang mengumpulkan kita dengan orang yang baik, Allah Subhanahu wa taala, bukan kita mencarinya. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuru a'malu. Pada hari itu manusia datang bergolombong-rombong. Rombong-kelompok-kelompok-rombongan ini Allah yang menetapkan. Orang kafir kumpulkan orang kafir, muslim mukmin kumpulkan, bahkan orang munafik ketika di dunia mereka bergabung dengan orang yang beriman, nanti digabungkan pula dengan orang beriman. Jadi Allah yang menetapkan. Tidak ada penunjuk arah untuk menuju surga. Untuk menuju telaga Nabi tidak ada penunjuk arah. Jadi yang mengarahkan Allah SWT itu yang dijanjikan untuk orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat karena mereka paham bahwa kezaliman itu adalah menyakiti sesama, menyakiti diri sendiri, menyakiti keluarga. Ada RT ini juga termasuk kezaliman. Al-unful usari dalam bahasa Arabnya. Kemudian menyakiti orang lain, tetangga, orang satu RT, satu RW, satu lurah, satu negara, satu siapapun juga. Ini yang mereka pahami dari kezaliman. Kalau begitu, siapa yang bisa selamat? Siapa yang bisa arahnya nanti ke surga itu jelas? Semua kita terancam. Makanya nyeletuk satu sama lain setelah ayat itu turun. Ayyuna la yadhlimu nafsa. Siapa yang selamat dari kesalahan ini? Kita khawatir. Mereka tidak mau masuk neraka. Justru dari neraka kita lari. Sampai pemahaman yang keliru tadi dari para sahabat ke telinga Nabi. Nabi SAW kumpulkan mereka dan mengatakan, tidaklah pemahaman kezaliman itu seperti yang kalian pahami. Ini menunjukkan bahwa sama mereka itu dikontrol oleh wahyu. Ini kembali kepada prinsipnya tadi, bahwa kembali kepada Al-Quran Sunnah itu dengan pemahaman siapa kita gunakan? Pemahaman orang yang dikontrol pemahamannya oleh wahyu, oleh Nabi. Dijamin benar. Kata Nabi SAW, pemahaman kalian itu keliru. Tidak seperti yang kalian pahami. Yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah apa yang diungkapkan oleh seorang hamba Allah, yaitu Luqman. Ya, akhirnya Nabi menafsirkan ayat tadi dengan ayat yang lain. Ini tafsir yang paling tinggi. Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Kata Nabi membacakan firman Allah dalam surat Luqman itu sendiri. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. Kata Nabi, sungguhnya itu seperti yang diungkapkan Nabi Sulaiman oleh Luqman. يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik. Karena syirik itu apa? Kezaliman. Dan bahkan kezaliman yang besar. Jadi iman kalau sudah dicampuri oleh kezaliman yang masuknya syirik, dan masuk di sini syirik besar dan syirik kecil, dan keamanannya akan habis kalau itu syirik besar. Orang kalau sudah imannya itu dicampuri oleh syirik besar, maka iman itu terkikis habis, dan secuil pun dia tidak akan ada aman. Dia menjadi penghuni neraka yang abadi. Kalau itu syirik kecil, maka rasa amannya berkurang. Dan syiriknya tidak batal. Tauhidnya tidak batal. Dia pasti keluar dari neraka, tapi dia terancam masuk neraka. Tidak ada rasa aman. Nah, ini pemahaman. Contoh satu pemahaman, bahwa pemahaman para sahabat itu dikontrol oleh Nabi. Amalan pun demikian. Pengamalan pun demikian. Ketika mereka salah salat, diluruskan salatnya oleh Nabi SAW. kalau surat itu sesuai ditetak diserahkan kepada kita, sepatutnya surat kepada kamu lah. Kalau kamu ingin tambah, tambahlah. Kalau tambah ucapan silakan. Kalau tambah salah surat bacaan-bacaan itu silakan. Tidak perlu Nabi meluruskan. Dan yang paling tepat untuk membuat improvisasi itu, melakukan improvisasi, penambahan-penambahan itu justru para sahabat itu sendiri. Dalam segi bacaan, dari segi pengamalan, karena mereka melihat, menonton bagaimana Nabi sholat. Maunya seperti ini. Bacaan yang mereka dengar dari Nabi atau diajarkan Nabi, tidak merasa puas, hanya segitu saja. Saya harus tambahkan lagi. Baik sebelum sholat, sebelum takbir, atau setelah salam. Atas nampaknya ini saja harus kita tambahkan. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Kalau riwayatnya yang sahihnya hanya pendek saja, ditambahkan dengan lafaz yang lain. Antara tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu, kalau itu saja, dan tidak nyaman rasanya, harus ditambahkan kalimat-kalimat yang lain. Itu yang paling pantas untuk melakukannya, sahabat. Para sahabat, karena mereka orang Arab juga, itu mereka tidak lakukan. Ketika ada seorang sahabat yang belum terlalu kenal dengan tuntunan sholat, sholat di hadapan Nabi. Masuk masjid, ya, Nabi sedang duduk, kemudian dia sholat dua rakaat. Cepat. Selesai dia salam, kemudian dia mendatangi Nabi. Ini adab yang benar ya ketika masuk masjid. Kapan kita mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat, yang ada di masjid? Setelah kita selesai sholat tahiyatul masjid, baru salam. Dia datang setelah salam, kemudian katakan assalamualaikum ya Rasulullah. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang kembali salat. Karena salat tadi tidak salat. Berarti salat yang diinginkan agama itu tertentu. Walaupun ada rukuknya, ada sujud, ada berdirinya, ada rukuknya, sujudnya seperti yang lakukan sahabat, tapi sifatnya ditentukan agama. Kalau tidak seperti itu, kata Nabi tidak sah salatnya. Jadi diinginkan sifat tertentu oleh agama. Nah, kemudian diulang kembali. Ternyata sama dengan yang pertama. Kata Nabi, ulang lagi. Itu bukan sholat. Diulangi lagi. Persis dengan yang pertama dan yang kedua. Setelah kata Nabi balik, ulangi lagi. Itu tidak sholat. Kata dia kepada Nabi Rasulullah. Itu yang saya tahu. Gimana cara merubahnya? Yang dia tahu cuma itu. Maka diajarkan Nabi Rasulullah. Diajarkan secara lisan. Dan dilajarkan secara amaliyah, praktek. Karena soal ini praktek dalam hadis yang akan kita baca nanti, yang akan kita baca bukan sekarang ya. Hadis yang akan kita baca itu praktek soal yang diajarkan oleh salah seorang sahabat, yaitu bukan hadis ini sebelumnya. Bab yang ke-45, bukan 44 yang sebagai permulaan, bab yang ke-45 itu praktek. Jadi soal itu di samping teori, itu juga harus ada prakteknya seperti yang dapat. Intinya para ikhwah akhwat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara beragama, tuntunan pondasi kita yang pertama adalah apa? Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, karena itulah surat dari Allah dan penjelas dari surat tersebut untuk mengajarkan kita bagaimana beragama, berakidah, beribadah, bermuamalah dalam hidup kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Yang kedua, dalam memahami dua pondasi tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah itu, kita harus berpegang kepada pemahaman generasi yang sudah dapat jaminan benar. Pemahamannya lurus amalannya. Dan bahkan sampai-sampai Allah SWT memberikan nilai apa? Radiyallahu anhum. Allah tidak akan rida kepada orang yang punya kekurangan. Allah sudah berikan predikat ridha. Bahkan Nabi SAW memberikan jaminan. Sebaik-baik manusia mereka, kebaikan yang mereka dapatkan itu adalah kebaikan agama, kebaikan mengikuti tuntunan Allah yang benar. Maka untuk bisa beragama dengan yang baik, untuk diyakini bahwa agama yang kita pahami, yang kita terapkan di akhir zaman ini adalah pemahaman dan pengamalan yang benar, satu-satunya caranya adalah mengikuti pemahaman, mengikuti pengamalan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun mereka orang Arab. Dan bukan semuanya juga orang Arab. Bukan semuanya orang Quraisy. Karena ada Salmanul Farisi, ada Suhaibur Rumi, dan bahkan banyak sahabat-sahabat yang dari negeri-negeri yang lain. Tapi mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara usaha kita untuk mengenali agama ini sesuai dengan tuntunan Nabi, yaitu membaca hadis-hadis Nabi. Nah, mungkin kita tahu bagaimana tuntunan Nabi kalau kita tidak membaca dan mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari kumpulan hadis-hadis Nabi yang dipegang oleh kaum muslimin dalam kurun waktu yang lama, semenjak abad ketiga sampai detik ini, sampai hari kiamat, adalah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Dan ini yang disepakati oleh kaum muslimin sepanjang zaman. Jadi Sahih Bukhari ini telah melewati kurun waktu semenjak dia dikumpulkan. Mulai dari orang-orang yang belum mengenal kitab, hanya mengenal hafalan saja, mereka menghafalnya. Kemudian dikumpulkan. Imam Bukhari memang menulisnya, tapi kan tidak semua orang yang punya eksemplarnya, tidak semua orang yang punya bukunya. Jadi mereka menghafalnya. Dia hafal, kemudian kitab bukunya mulai bertambah banyak, tersebar. Dan buku yang sudah dicetak itu pun, dalam setiap abad yang dilewati oleh kitab tersebut, diperiksa oleh para penuntut ilmu. Dibaca, dihafal semuanya dari A sampai Z. Dari awal sampai akhirnya, kemudian mereka teliti. Jadi, lalu disaring, setiap abad disaring. Setiap abad diperiksa. Dan penilaian bahwa dia kitab yang terkuat, tersahih setelah Al-Quran, itu bukan dari satu zaman. Setiap abad dilewati, semuanya mengakui, sampai zaman sekarang ini. Ulama hadis yang sekarang ini, ilmu sekarang. Yang mengkritisinya orang yang tidak mengenal, yang tidak punya bekal ilmu hadis sedikit pun. Banyak orang yang kaum muslimin yang mengkritisi. Imam Bukhari kan manusia, kita juga manusia. Tapi mereka tidak paham. Mereka jangankan ya menghafal semuanya, 1-2 hadis mungkin yang mereka hafal dari Sahih Bukhari. Dan mereka juga belum pernah membacanya. Satu bab saja, satu kitab saja, kitab Badi'ul Wahyi. Ini kitab pertama dalam Sahih Bukhari. Mereka belum mereka selesaikan, sudah mulai berani mengkritisi. Padahal Imam Bukhari itu melewati saringan-saringan para ulama setiap zaman. Pada abad ketiga, pada abad keempat, pada abad kelima, pada abad keenam, pada abad ketujuh, 8, 9, 10, 11. Sampai hari ini. Lewat dan mereka periksa. Memang mereka mendapatkan kekeliruan-kekeliruan. Tapi ternyata kekeliruan itu tidak berarti. Ketika ada yang mengkritisi, dikritik oleh yang lain. Ini kritikan kamu tidak benar dengan alasan-alasan begini. Ada yang mengkritik, ya, seperti Al-Hakim Ahmad ya, An-Naisaburi, ketika menghafal Sahih Bukhari dan menguasainya, dan dia tahu syarat sahih Imam Bukhari, ya, yang katakan ternyata banyak lagi hadis-hadis yang sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari, tetapi kok tidak ada dalam Sahih Bukhari? Maka dikumpulkannya. Beliau mengatakan ini hadis sebenarnya sama dengan persyaratan Imam Bukhari. Tetapi dia tidak keluarkan dalam kitab sahihnya. Atau sama dengan persyaratan Imam Muslim. Sebelumnya di atas sama dengan persyaratan Bukhari Muslim. Terkumpullah sebuah kitab besar. Walaupun dia tidak terlepas dari kritikan juga. Jadi memang Sahih Bukhari ini, ya, pendapat jumhurul ulama hadis setiap masa. Kecuali ulama Naisabur. Ulama Naisabur ini ulama yang Imam Muslim berasal dari sana. Imam Muslim itu Naisabur. Semuanya selain ulama mereka itu mendahulukan Imam Bukhari daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena kekuatan persyaratannya untuk mendapatkan itu. Kalau persyaratan intinya tetap ada. Jadi syarat yang ada yang terima sebuah hadis sahih itu adalah, kan hadisnya sahih, namanya kan Sahih Bukhari. Syarat sebuah hadis yang sahih adalah yang pertama, sanadnya bersambung. Puasnya ketika kami kemarin beberapa hari melakukan hadiri pelatihan khusus tentang ilmu hadis. Kita sudah lama belajar lagi. Ketika mencontohkan bersambungnya sanad ini, yang saya yang belajar kemarin itu, ini sangat mudah dipahami. Sederhana saja. Ya, minta beberapa orang, dia ingin mencontohkan syarat yang pertama. Orang ustaz menuju ke depan, kemudian saling pegangan tangan. Maksud dari bersambungnya sanad ini adalah ketika seorang murid mendapatkan hadis langsung dari gurunya dengan salah satu cara meriwayatkan hadis, ada cara mendengar, ada cara dengan bacaan, dibacakan hadis hadis guru tersebut, dia mendengar walaupun bukan gurunya yang berbicara, tapi hadis gurunya dibacakan oleh qari'nya, dia mendengar. Dengan cara-cara yang lain, ada beberapa cara untuk mendapatkan hadis, mereka mendapatkan langsung dari gurunya. Dari satu ke gurunya, yang kedua ke gurunya, kemudian gurunya dari gurunya, dari gurunya. Dicontohkan itu. Ini syarat yang pertama. Bersambungnya. Dan itu tanda-tanda bersambungnya ada. Hidup sezaman, diketahui dia berjumpa atau tidak. Kalau dia mengatakan saya mendapatkan kena dengan lafaznya, dengan lafaz saya mendengar dibacakan kepada saya, mengabarkan kepada saya, itu lafaz-lafaznya. Tapi kalau dari, ada kata-kata dari, ini bukan kata-kata yang benar, bukan kata-kata yang bisa diambil untuk menandakan dia bersambung. Dari fulan, jadi dari itu ada perantara yang terputus. Nah, ini syarat yang pertama, ittishalus sanad. Ini syarat. Baik itu dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dalam kitab hadis yang lain. Kemudian yang kedua, adalatur ruwan. Agama perawinya benar. Amanahnya, akhlaknya. Kemudian yang kedua, dhabtur ruwan. Penguasaannya terhadap hadis itu luar biasa. Ini dari segi hafalannya. Penjagaannya dari segi hafalan atau dari segi penjagaan kitab. Kalau dia tumpahkan hafalan itu dalam sebuah kitab, kitabnya terjaga. Walau satu harokat atau satu huruf pun berkurang atau berubah, dia tahu itu tadi berubah. Ini dia menguasai kitab. Yang kedua, yang pertama bersambung sanad, agama perawinya benar, hafalan perawinya benar, terjamin. Kemudian yang keempat, kelima, tidak syaz dan tidak ada penyakit yang tersembunyi, yang merusak hadis tersebut. Ini syarat yang lima ini disepakati oleh semua para ulama hadis. Tetapi keistimewaan Imam Bukhari ini ketika bersambungnya tadi dalam masalah ketika seorang perawi mengatakan dari, bukan mendengar ya, sementara dia terkenal banyak pengelabuannya, maka dia mengatakan persyaratannya harus jelas benar-benar dia berjumpa. Sementara Imam Muslim cukup dengan hidup sezaman, hidup satu tempat. Misalnya ketika seorang mengatakan saya dari si fulan, orang murid mengatakan dari 96 gulanya gurunya, guru, dalam sana itu gurunya, dan mereka berada di tahun 2000, sama hidup di tahun 2019, atau 1440, dan mereka berasal dari kota Pekanbaru misalnya. Ini kemungkinan-kemungkinan Imam Muslim mengatakan, ini tanda bahwasanya walaupun dia menggunakan an, tapi sudah bisa diterima. Dan dia ya, terkenal tidak termasuk orang yang mengelabui. Sementara Imam Bukhari, nah ini kelebihan dia, dia mesti harus memastikan bahwa orang itu berjumpa dengan yang dia riwayatkan tadi. Walaupun dia hidup sezaman, tapi belum tentu berjumpa. Kita di Pekanbaru ini, kan banyak orang yang tidak berjumpa, kita di bersama. Jangankan satu kota, satu RT saja bisa saja tidak berjumpa. Ya. Jadi Imam Bukhari kelebihannya, sehingga dia kitabnya itu di atas. Satu. Nah ini yang sekarang kita baca. Yang alhamdulillah kita sudah ratusan hadis, walaupun satu kali dalam satu pekan, tapi ya, amalan itu dicintai oleh Allah yang ya, sedikit dan terus menerus. Ini yang kita inginkan. Terus menerus tentunya tidak ada liburnya ya. Tapi karena situasi hidup kita, mesti kita membutuhkan libur, terkadang ada halangan dan lain-lain, tapi tetap kita harus istiqomah, baik yang menyampaikan atau yang mendengar. Lain rasanya, kita sudah merasakan ya, rasanya ketika kita sudah continue, tiba-tiba kita satu kali saja tidak hadir. Ada rasa lain, dan ini sudah kita rasakan, karena kita setiap hari, bukan setiap pekan ya, setiap hari dahulu, semenjak tahun 1993. Karena pengajian membaca kitab hadis ini, bersama ayahnya, Syabdur Razak, Syabdur Muslim, setiap hari, kecuali hari malam Jumat. Setelah maghrib, satu kali saja kita tidak hadir, itu sudah terasa kekurangan yang luar biasa. Kekurangan yang luar biasa. Sudah beberapa hadis terluput dari kita. Nah, ini yang muncul. Ada kekurangan, rasa kekurangan. Dan bukan hanya hadis sekali, kemudian kapan kita merasakan lezatnya membaca hadis Nabi setelah membaca Al-Quran tentunya. Ya. Seperti yang sebagian orang merasakan ketika dia baca atau bermedsot ria. Dari pagi sampai malam atau berjam-jam bentar-bentar tulis, mana tulis. Rasa nikmat yang terasa, kenapa kita dipindahkan ketika membaca hadis Nabi SAW. Dengarkan bacaan hadis Nabi SAW. Di samping kita berpahala, karena kita membaca hadis Nabi dan ya, terus kemudian kita juga belajar ilmu dan ingin mengambil manfaat berkah dari ilmu yang terkandung untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kemudahan, istiqomahan dalam beramal. Kita yakin adalah amal ibadah yang mulia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.